xa. Menunggu engkau datang berserta jingga setia. Kau bawa cinta yang besar. Oh, aku mulai mahu dengan segera diaku berapa cinta kau bawakan berapa banyak yang kau minta. Aku rasa terjebak dalam lingkaran membiusku, namun dorongan jiwa tak mampu ku tahan. Iblis manakah yang merasu? Aku memilih jalan ini. Mungkin karena ku merasa tak punya apa-apa. Dan ketika engkau datang, aku takut. Seketika sukaku melalui, kuputuskan untuk berhari menghindarimu sejauh mungkin. Cintaku kan masih terbuka. Oh, oh, oh, oh.